Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di majelis ini, melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kita masih membaca salah satu pembahasan terkait dengan sisi kehidupan Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu tentang manhaj beliau di dalam taklif Alkitab, metode manhaj beliau di dalam menulis kitab. Naam. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya babu taklif, bab taklif, menulis kitab, menulis risalah dan yang semisalnya, min wasaili dakwah, termasuk diantara wasilah dakwah yang masyru'ah, yang disyariatkan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menulis rasail, risalah kepada muluk, para raja, raja Romawi, raja Persia, raja Mesir, Bahrain, Habasyah. Rasail Nabi alaihi salatu wassalam ini menunjukkan bahwasanya min wasaili dakwah, termasuk di antara wasilah-wasilah dakwah adalah Alkitabah, ta'liful kitab atau yang semisal dengan itu. Dan ketika haji wada, ya, ketika haji wada, Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah menyampaikan banyak sekali perkara dalam agama ini, usuluddin, wasaya, wasiat-wasiat yang nafi'ah. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan itu semuanya, ya, ada seorang minal Yaman nama Abu Syah meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk menulis apa yang telah beliau sampaikan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabatnya, uktubu li Abi Syah, tulislah apa yang disampaikan oleh Nabi itu kepada Abu Syah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sehingga termasuk penting juga untuk kita mengenal, ya, manhaj para ulama kita ahlus sunnah di dalam ta'lif al-kitab. Karena kita sebagai seorang muslim, terlebih sunni, salafi, yang tentu akan menempuh wasilah-wasilah dakwah yang masyru'ah, perlu mengerti, ya, bagaimana wasilah itu kita lakukan. Dan di antara kesalahan-kesalahan dakwah saat ini adalah ketika, ya, banyak di antara kelompok-kelompok dakwah atau hizb-hizb dakwah memakai wasilah-wasilah yang tidak disyariatkan. Naam. Ada yang memakai wasilah sandiwara, contoh misalnya, ada yang memakai apa namanya wasilah dengan suar, ya, gambar-gambar yang muharramah atau wasilah-wasilah yang lain. Ada yang melakukan wasilah dengan mudhaharat, ya, pemberontakan atau demonstrasi-demonstrasi, taib, bahkan menurunkan kaum wanita di sahat mudhaharat, ya. Semua orang yang melakukan ini meyakini itu adalah bentuk jihad, bentuk dakwah, wasilah yang diperbolehkan menurut mereka. Padahal ini semuanya adalah wasilah-wasilah yang mubtada'ah, termasuk diantara muhdatsatil umur. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kita sebagai seorang salafi, sebagai seorang sunni, sudah semestinya di dalam kita berdakwah ilallah mengerti wasilah-wasilah yang masyru'ah, dan mengerti pula bagaimana para ulama menjalani wasilah-wasilah tadi. Naam. Sehingga biidznillah ya azza wajal kita bisa mengambil manfaat dan kita bisa menempuhnya dengan cara yang terbaik. Termasuk apa yang sedang kita pelajari dari salah satu sisi kehidupan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah taklif beliau, tulisan-tulisan beliau. Kita telah membaca karya beliau yang pertama yaitu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid sudah kita baca beberapa poin, ya. Kita akan masuk pada poin yang kedua, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, tentang kitab ini, kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Qala Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah annahu 'inda iradihi al-ayati wal ahaditsa wal asara yuqaddimu al-ayat thumma al-ahadits thumma al-asar illa idza kana al-asaru muta'alliqan bi ayatin aw bi haditsin fa innahu yuqaddimuhu min ajli dhalika at-ta'alluq. Kalau kita melihat kitabut tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, kita akan melihat bahwasanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika beliau menyebutkan nusus, menyebutkan dalil, beliau menyebutkan dulu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila akhirih. Kemudian setelah itu al-ahadits. Setelah itu al-ahadits. Naam, al-ahadits. Hadis Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi alaihi salatu wassalam ala himar. Saya diboncengkan oleh Nabi di atas himar. Faqala li, Nabi mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-abid wa ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Al-hadis. Jadi beliau menyebutkan dulu mada, menyebutkan ayat, kemudian menyebutkan apa? Hadis. Baru setelah itu asar. Baru setelah itu asar. Illa kecuali jika asar itu muta'alliqan bi ayatin. Kecuali jika asar tadi, asar sahabat atau asar tabi'in, ada kaitannya dengan ayat. Ada kaitannya dengan hadis. Naam. Atau ada kaitannya dengan ayat, fayuqaddimu al-asar min ajli dhalika ta'alluq, maka beliau mendahulukan asar atas hadis karena ada keterkaitan dengan ayat yang sedang dijelaskan. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, seperti asar yang kemarin kita baca. Naam. Man arada yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaihi khatamu falyaqra al-ayah. Nah, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Naam, di situ disebutkan asar ya sebelum hadis. Karena asar tadi ada kaitannya dengan mana? Dengan ayat. Fa yuqaddimul al-asar, beliau mengendahulukan asar atas hadis li ta'alluqi, karena terkaitan asar tadi dengan ayat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, di antara kekhususan, ya, di antara maziyah, ya, keistimewaan kitabat, tulisan-tulisan para ulama ahli sunnati wal jamaah adalah ihtimam mereka terhadap ayat wal hadis wal asar. Naam. Maka ketika seorang menulis kemudian dia penuhi dengan ayat asar, ya, yang seperti ini menjadikan apa namanya baiknya tulisan tadi, berharganya tulisan tadi, karena yang dia sampaikan tidak lain adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala, Al-Quran wa sunnah. Naam. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, dan ini juga menunjukkan manhaj beliau di dalam prinsip hidup beliau, ittiba'ul kitab wa sunnah wa tariqus sahabah, tariqus salaf. Karena yang beliau sebutkan adalah Al-Quran, was-sunnah, wal-asar. Baik. Kita masuk pada poin yang ketiga. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Berkata Syekh Abdul Muhsin, hafizahullah, hadal kitab mustamilun alal ayat wal-ahadis wal-asar. Wabidhalika ala qadrul kitabi wartafa'at manzilatuh. Ini yang kita sebutkan tadi, ikhwan. Kitab ini, kitabut tauhid, isinya tidak lain adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran, wal ahadis dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wal asar dan juga asar. Wabidzalika, dengan sebab itulah, ala qadrul kitab, menjadi tinggilah nilai kitab ini, menjadi mulialah buku ini, kitabut tauhid. Naam, alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid wartafa'at manzilatuh, dan menjadi tinggi derajatnya. Tidakkah kita lihat betapa banyak ya para ulama yang mensyarahnya, betapa banyak para ulama yang membahasnya, berapa banyak madaris yang menjadikannya sebagai muqarrar ad-dirasi, menjadi manhaj dirasah. Berapa banyak orang yang menghafalkannya, berapa banyak orang yang mengajarkannya, berapa banyak orang yang mengambil manfaat dari buku ini. Wadzalika fadlullah yu'tihi may yasha, dan itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tingginya derajat kitab ini tidak lain karena kitab ini sekali lagi mustamil, berisi al-kitab wa sunnah wal asar. Naam. Wabillahi taufiq. Walaysa li syaikhi rahimahullah, dan asy-syaikh rahimahullah tidak ada fihi, dalam kitab ini kalamun, tidak ada ucapan syaikh dalam kitabut tauhid, illa kecuali ma yuriduhu fi akhiri kulli babin. Tidak ada ucapan syekh rahimahullah ya kecuali sebatas apa yang beliau sebutkan di akhir setiap bab. Di akhir setiap bab, min masaili mustambathah minal ayati wal ahadits wal asar, yaitu masalah-masalah yang diambil atau faedah-faedah dari ayat, dari hadis, dari asar. Itu saja yang disebutkan oleh beliau dalam ucapan beliau, fihi masail, satu, dua, tiga, empat, yakni fi dzalikan nusus atau fi hadzal bab bima fihi minal ayati wal ahadi wal ahadis wal asar. Pada bab ini yang berisi ayat, asar dan hadis, ada fawaid, ada masail. 1, 2, 3, 4. Ini saja ucapan Syekh rahimahullah. Naam. Dan tidak menjadikan ucapan beliau sebagai asal. Tidak menjadikan ucapan beliau sebagai yang di atas. Sama sekali tidak. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan siapa yang membaca ya masail-masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, masail-masail itu tadullu ala quwwati fahmi syekh, menunjukkan betapa kuatnya pemahaman syekh terhadap nusus, wa diqqati istinbatihi, dan betapa beliau rahimahullah bisa mengambil dengan sangat dakik, dengan sangat teliti, dengan sangat baik ya, masail yang dikandung dari ayat dan hadis. Naam. Dan dengan cara yang seperti ini juga ada manfaat, wa fiha syahdzun au syahdzu adhani thullabil ilmi fi ma'rifatil mawadhi' allati istumbitat min hadhihi au minha hadhil masail. Dan dengan cara yang seperti ini, beliau menyebutkan ayat, kemudian hadis, kemudian asar, kemudian fihi masail, ada masalah di dalamnya, 1, 2, 3, 4, 5. Di antara faedahnya adalah ya, memancing adhan ya, memancing apa namanya, otak-otak yang membaca, para tulabul ilm untuk melihat ya, mencocokkan masail tadi dengan ayat dan hadis. Dan subhanallah, kalau antum perhatikan, masail yang disebutkan oleh beliau urut seperti urutan ayat. Ya. Seperti misalnya dalam bab yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada fihi masail. Yang pertama adalah hikmah khalq al-insan aw al-jin wal ins. Jadi beliau urutkan sebagaimana urutan ayat dan apa? Dan asar. Ya. Wabillahi taufiq. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, manhaj kitab ini. Dan yang menjadikan sebab ya, kitab ini kemudian memiliki nilai, memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan. Nah, karena beliau memuliakan ayat, memuliakan hadis, memuliakan asar. Dan demikian pula barangkali yang seharusnya kita lakukan. Dan memang itu yang harusnya kita lakukan. Dan seperti itulah seharusnya kita mendidik ya, anak-anak kita, kemudian juga tulabul ilm. Ketika kita ingin mulia ya, ketika anak-anak kita ingin dimuliakan, bagaimana kita memuliakan ayat, memuliakan hadis, memuliakan asar. Dengan itulah kemudian biidnillah Allah akan memuliakan seseorang. Yang keempat, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Dan ini yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau ingin menjelaskan dalam poin yang keempat ini tentang kandungan global dari Kitab Tauhid. Kandungan ya mujmal global dari Kitab Tauhid. Kata beliau, anna abwaba hadzal kitab mutadhamminatun تقرير التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والتحذير مما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك بالله جل وعلا أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر والبدع. Beliau menyebutkan mujmal dari isi kitab ya. Naam, kalau diringkas terdiri dari tiga poin. Nah, terdiri dari tiga poin. Nah, jadi bab-bab yang ada dalam Kitab Tauhid, kandungannya adalah yang pertama, taqrira at-tauhid. Kitab ini menetapkan at-tauhid. Menetapkan tentang pentingnya tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama, taqrir at-tauhid. Bagaimana menanamkan tauhid, menetapkan tauhid sebagai kewajiban yang paling besar atas setiap hamba. Alladhi huwa, yaitu ifradullah bil ibadah, yakni kewajiban setiap hamba untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Memberikan ibadah itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Naam. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Min awalihi ila akhirih. Dari awal rasul yang pertama ila akhir rusul, sampai akhir rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum yuqarriruna tauhid. Mereka menanamkan tauhid, mendakwahkan tauhid, memerintahkan manusia untuk yufridu Allah jalla wa ala, mengesakan Allah fil ibadah, dalam ibadah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang ini merupakan mujmal dari isi kitab tauhid adalah wat tahdhira mimma yunafi asla tauhid. Kitab ini berisi peringatan, ya, dan ancaman tentang bahaya mada, bahaya perkara yang menghapuskan tauhid, yang bisa mencabut tauhid seakar-akarnya, menjadikan seorang kufur kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, asyirkul akbar. Jadi kitab ini berisi peringatan, ya, memperingatkan manusia dari asyirk al-akbar, syirik besar yang yunafi aslat tauhid, yang menghilangkan asal dari tauhid. Jadi kalau orang melakukan itu, akar-akarnya itu hilang iman itu. Ini yang kedua, ikhwatil kiram. Yang ketiga, au yunafi kamalahu, yani at-tahdhir mimma yunafi kamalahu, berisi penjelasan, berisi peringatan tentang perkara-perkara yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Dia masih muslim, tapi kalau dia melakukan itu, tauhidnya rusak, tidak sempurna. Wa huwa syirkul asghar, yaitu penjelasan tentang syirik asghar wal bid'ah, dan kebid'ahan-kebid'ahan. Naam. Ini ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, mujmal global dari isi kitab tauhid. Maka siapapun yang membaca kitab tauhid, coba perhatikan tiga poin ini. Yang mana? Apakah bab itu adalah takrir tauhid, atau tahdzir min asyirkil akbar, atau at-tahdzir min syirk mada al-asghar wal bid'ah? Tidak lepas dari tiga perkara ini, bab-bab yang ada pada kitab tauhid. Dan semuanya ayat, semuanya hadis dan asar salafun salih rahimahumullah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, ya, beliau menyebutkan contoh judul bab. Contoh judul bab akan disebutkan oleh beliau, ya, yang judul-judul bab itu tidak lepas dari tiga perkara ini tadi. Ya. Kata beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa min abwabi kitab tauhid fi taqriri tauhid, di antara contoh bab-bab yang ada dalam kitab tauhid yang isinya dan kandungannya adalah, ya, menetapkan tauhidullah azza wajal. Contohnya adalah ada bab yang berjudul babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab fadlut tauhid, keutamaan tauhid, dan bahwasanya tauhid yukaffiru minadz dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Naam. Dalam bab ini akan dijelaskan betapa tauhid memiliki kemuliaan yang sangat besar. Betapa tauhid itu adalah sebab yang terbesar dihapuskannya dosa. Dijelaskan di situ bagaimana tauhid adalah sebab seorang mendapatkan keamanan fid dunya wal ukhra. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, dia beribadah hanya kepada Allah, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Berarti dia mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah dalam kehidupannya, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di alam barzakh, keamanan ketika dibangkitkan nanti, keamanan di akhirat. Betapa butuhnya kita kepada al-aman. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Dan disebutkan nusus yang lain. Ini salah satu bab yang menyebutkan tentang tauhid. Juga bab, kata beliau rahimahullah, babun man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bila hisabin wala adzab. Ada bab dengan judul siapa yang memurnikan tauhid, menyempurnakan tauhid, dakhalal jannah, dia akan masuk jannah bila hisab wala adzab. Tanpa hisab, tanpa adzab. Disebutkan di situ kisah 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adzab. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ketika mendengar ada berita ini dari Nabi, ada 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adzab, Rasul meninggalkan mereka masuk ke rumah. Maka mereka pun berbincang, siapa sih yang masuk surga itu tanpa hisab, tanpa adzab. Ketika Nabi keluar, ya, Nabi menyebutkan sifat mereka. Ternyata sifat mereka adalah sifat orang yang menyempurnakan tauhid. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan tawakal kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga tidak ada ketergantungan kepada selain Allah, apalagi syirik, termasuk tatoyur, ya, menganggap bahwasanya burung itu pertanda sial, ya, atau yang semacam dengan itu. Ini bab yang menjelaskan tentang apa namanya takrir at-tauhid. Wa babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab tentang dakwah mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Ini juga bab yang menjelaskan takrir at-tauhid. Wa babun tafsiru tauhid wa syahadat an la ilaha illallah, bab tentang penjelasan makna tauhid la ilaha illallah. Ini contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bab-bab yang berisi takrir penetapan tauhid, penjelasan tentang tauhid. Adapun contoh bab-bab yang menjelaskan tentang perkara yang akan menghilangkan tauhid, kata beliau, wa minal abwab fima yunafi aslat tauhid wa huwa syirik, babun minasyirki an yastaghisa bighairillah. Di antara bab-bab yang menjelaskan perkara-perkara yang menghilangkan tauhid, ya, sehingga seorang keluar dari Islam, keluar dari tauhid, adalah bab yang menjelaskan minasyirik, termasuk syirik akbar, an yastaghisa bighairillah au yad'u ghairahu, beristighasah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Doa adalah ibadah. Maka berdoa kepada jin, berdoa kepada syaitan, berdoa kepada ahlul kubur, orang-orang yang sudah mati. Ad-du'a li ghairillah, doa kepada selain Allah, al-istighasah bil awliya, beristighasah kepada wali-wali yang dianggap wali. Ini semuanya adalah syirk billah azza wajalla. Syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Juga disebutkan, ya, babun maja'a fi dzabh li ghairillah, bab tentang adzabh, menyembelih untuk selain Allah. Itu juga syirik yang mengeluarkan seorang dari Islam. Karena adzabh, menyembelih, adalah ibadah. Fasalli li rabbika wanhar, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah, wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Fasalli, salatlah engkau wahai Nabi, li rabbik, hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Kemudian disebutkan di dalam bab itu hadis Ali bin Abi Thalib, la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka semua jenis penyembelihan untuk selain Allah Jalla wa'ala, ini adalah syirik akbar, mukhrijun minal millah. Juga di antara bab yang lain, babun minasyirk an-nadzru li ghairillah, bab tentang termasuk syirik nazar untuk selain Allah. Juga babun minasyirk al-isti'adzah bi ghairillah, termasuk syirik adalah isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa babun qaulullah taala, dan bab firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Al-ayah. Wa babun qaulullah taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Intinya ini contoh dari bab-bab yang menjelaskan perkara-perkara yang diperingatkan oleh syariat, karena perkara ini termasuk diantara perkara yang menghapuskan aslat tauhid. Aslat tauhid. Naam. Kita tambah sedikit ikhwan untuk sampai akhir dari pembahasan kitab tauhid. Yang terakhir ikhwatil kiram, di antara bab-bab yang menjelaskan perkara yang itu tidak menghilangkan tauhid ya, seakar-akarnya, namun menghilangkan kesempurnaan ya, tauhid. Wa minal abwab fi ma yunafi kamal at-tauhid huwal bid'ah wa syirkil asghar. Peringatan tentang kebid'ahan-kebid'ahan dan syirik asghar. Di antaranya ikhwatil kiram, babun ma jaa'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Al-ghulu fis salihin, melampaui batas di dalam menyanjung, di dalam memuji orang-orang soleh. Awalnya ya taib, tidak dan bukan kesyirikan, syirik akbar maksudnya, namun kebid'ahan atau syirik asghar, namun kemudian setelah itu akan berubah dan bisa mengantarkan kepada syirik mada akbar. Naam, ghulu kepada orang-orang soleh macam-macam bentuknya ya. Juga disebutkan oleh beliau, babun maja'a minat taghlil fi man abadallaha inda qabri rajulin salih. Bab peringatan keras haramnya seorang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Dia ibadahnya kepada Allah, tidak dikatakan beribadah kepada selain Allah. Dia sholat lillah, dia yaqra al-Quran lillah, dia baca Quran lillah. Namun di mana? Kuburan wali, kuburan orang soleh. Nah, naam. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk perkara yang bisa merusak tauhid. Taib. Dan disebutkan contoh yang terakhir, wababun qawlu ma sya Allah wa syi'd. Bentuk syirik asghar adalah syirik dalam lafad ya. Seorang menggabungkan antara masyiah Allah dengan masyiah makhluk. Masya Allah wa syi'ta ya, ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Tidak boleh yang seperti ini. Nah, karena kehendak Allah dan kehendak makhluk beda. Kehendak makhluk tidak sepadan dengan, tidak setara dengan kehendak Allah. Allah berfirman, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Sehingga tidak boleh menggabungkan antara masyiah Allah dengan masyiah makhluk dengan atof ya, waw. Nah, masya Allah wa syi'ta. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, selesai pembahasan manhaj taklif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, dari kitab beliau yang pertama, yaitu kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah alal abid. Adapun rincian dari kandungan kitab ini, walhamdulillah banyak keterangan para ulama yang telah mensyarah kitab ini dengan baik. Dan saya pernah membaca sebuah tulisan tentang syarah kitab Tauhid, banyak sekali syarah, saya lupa sampai 50 atau 100, banyak sekali para ulama yang mensyarah syarah dari kitab Tauhid, baik yang sudah dicetak ataupun yang mahfudzat. Naam. Mungkin yang kita pernah baca, pernah kita pegang saja mungkin bisa kita sebutkan ya, sampai 7 sampai 10 barangkali. Likasrati asyarah, karena banyaknya syarah dan banyaknya ihtimam para ulama terhadap kitab ini. Fajtahidu fi qiraati hadzal kitab wa qiraati syarhih, maka bersungguh-sungguhlah ayyuhat talabah untuk membaca kitab ini, membaca syarah para ulama. Naam, fa innahu kitabun nafi', kitab yang bermanfaat, dan buku ini menjelaskan tentang perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.